First, please be respectful to the Buddha by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Today we would like to explain about questions. Hari ini kita akan menjawab sejumlah pertanyaan. To send a metta, are we required to know or make sure that the person is still alive? If we are not aware or... To send a metta, are we required to know or make sure that the person is still alive? If we are not aware or don't know that the person has actually passed away, would the person still receive the metta? Apabila kita mengirim, memancarkan metta, apakah kita perlu mengetahui atau memastikan bahwa orang tersebut masih hidup atau tidak? Apabila kita tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa orang tersebut sesungguhnya telah meninggal dunia, apakah orang tersebut masih akan menerima metta tersebut? There are two types of metta meditation. One type is sending metta specifically, specific metta meditation. Specific means you choose one by one metta meditation object. For example, dear ones, neutral ones, hatred ones, etc. When sending specific metta, that the object of metta, that is one person, must be still alive. Untuk meditasi metta, ada dua jenis. Yang pertama adalah kita mengirim metta secara khusus. Jadi dalam hal ini kita memilih seseorang yang kita jadikan sebagai objek. Jadi kita mengirim satu persatu. Jadi apa objeknya itu satu persatu. Jadi objeknya bisa orang yang kita kasihi, orang yang netral, atau orang yang kita benci dan sebagainya. Dan satu syarat lagi adalah orang yang kita jadikan objek tersebut harus masih hidup. In the commentary, it is mentioned one story about Samanera. Samanera is sending metta to his teacher. for many days or for many months, he cannot attain any metta jhana. At that time, one teacher told him, please investigate your meditation object. Still alive or not? At that time, when he investigated, his teacher already passed away. Because of this reason, taking his teacher as meditation object, while he is sending metta, he cannot attain metta jhana. Di dalam satu kisah yang didapati di dalam kitab komentar atau kitab Atthakatha, diceritakan bahwa ada seorang samanera, dia berusaha untuk memancarkan metta kepada gurunya. Dia melakukan ini selama berhari-hari, berbulan-bulan, tetapi tetap tidak bisa mencapai jhana. Lantas guru lainnya memberitahu kepada samanera tersebut bahwa Anda seyogianya menyelidiki apakah objek meditasi Anda masih hidup atau tidak. Lantas setelah samaneranya menyelidiki, ternyata guru yang lainnya yang dijadikan sebagai objek meditasinya yang dia kirim metta setiap hari itu sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, karena sudah meninggal dunia, sehingga dia tidak bisa mencapai jhana. Another type is general metta meditation. General metta meditation means you do not send metta specifically one by one. You send metta taking all beings, all breathing beings, etc. At that day, it is not necessary to investigate whether they are still alive or not, because you are sending metta to all beings, all breathing beings. Among those, some may die, we cannot say exactly. So it is not necessary to differentiate whether they are still alive or not. Jenis yang kedua, tadi sudah menyebutkan yang jenis pertama dari meditasi metta. Nah, sekarang jenis yang kedua dari meditasi metta adalah kita mengirimkan metta secara umum. Jadi tidak dikirim kepada seseorang saja atau tidak dikirim satu persatu, tetapi kepada semua makhluk hidup sekaligus. Dan dalam hal ini kita tidak perlu menyelidiki apakah makhluk hidup yang kita kirim metta itu sudah meninggal atau masih hidup, karena kan kita mengirim kepada semua makhluk hidup. Tidak mungkin kita melakukan penyelidikan terhadap semua objek kita. Jadi dalam hal ini tidak perlu harus orang yang masih hidup. One sending metta to all beings taking as metta meditation object. First, you must already attain metta jhana, taking dear ones, neutral ones, and hatred ones one by one as metta meditation object. If you can practice those dear ones, etc., taking as meditation object, and if you can practice up to the attainment of metta phajjana, sukhinjana, and tajjana, you must again try to break down the barrier between those four types of persons. Apabila seseorang ingin mengirimkan metta kepada semua makhluk hidup, maka pertama-tama dia harus mencapai apa yang disebut sebagai metta jhana. Jadi pencapaian jhana di dalam metta. Jadi pertama-tama dia harus mengirim metta kepada seorang yang dia kasihi. Setelah itu, dia mengirim metta kepada orang yang netral. Kemudian dia mengirim metta kepada orang yang dibenci. Demikian satu persatu, sampai dia mencapai jhana yang ketiga. Jadi dia mencapai jhana pertama dulu, lalu jhana kedua, lalu jhana ketiga. Setelah dia mencapai metta jhana, lantas dia memecahkan sekat di antara makhluk-makhluk yang dia kirim tadi. Four types of persons are: number one, ada yourself; number two, pia dia one; number three, metada neutral one; and number four, very hatred ones. While taking dia ones, neutral ones, and hatred ones as metta meditation object, you must already easily attain metta jhana equally. While sending metta to yourself, you cannot attain jhana. Although you cannot attain jhana, there must be no differentiation between these four types of persons: yourself, dia one, neutral one, and hatred one. Jadi, kalian harus memecahkan sekat di antara diri kalian, antara diri kalian dengan orang yang kalian kasihi, dengan orang yang netral, dengan orang yang dibenci. Jadi keempat ini yang harus dihilangkan sekatnya. Jadi saya ulangi, antara diri sendiri, orang yang dikasihi, orang yang netral, dan orang yang dibenci. Jadi kalian harus sudah mampu untuk mencapai metta jhana pada saat kalian mengambil objek orang yang dikasihi, orang yang netral, orang yang dibenci secara merata. Jadi sudah mampu mencapai metta jhana pada ketiga jenis orang tersebut. Sedangkan pada diri sendiri, paling tidak kalian harus mengetahui ada perbedaan antara diri kalian dengan orang yang dikasihi, orang yang netral, dan orang yang dibenci. There is no difference. If you have equal metta within these four types of persons, at that time only you can practice metta meditation, taking all beings, etc., as meditation object. While practicing metta meditation, taking all beings as meditation object, at that time it is not necessary to differentiate whether they have still alive or not. Jadi pada saat kalian sudah memecahkan sekat di antara empat ini, berarti kalian sudah tidak membeda-bedakan lagi ke empat makhluk tersebut, yaitu diri sendiri, orang yang dikasihi, orang yang netral, dan orang yang dibenci. Maka kalian baru boleh mulai memancarkan metta kepada semua makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup itu yang dijadikan sebagai objek, apakah mereka masih hidup atau tidak. Dan kalian tidak perlu menyelidiki apakah makhluk-makhluknya sudah ada yang sudah meninggal atau belum. Again, there is another question. If we are not aware, don't know that the person has actually passed away, would the person still receive the metta? This is another question. Pertanyaan yang lainnya, yang berikut adalah, apabila kita tidak menyadari bahwa orang tersebut sesungguhnya sudah meninggal dunia, apakah orang ini masih bisa menerima metta kita? What do you mean, receive metta? apa yang dimaksud dengan menerima metta. In this case, I want to explain a little bit more. In Visuddhimagga, there is one story, maybe I had explained before, I think so, about Visakha Mathe, Visakha Mahathera. He specialized Metta Jhana. Based on Metta Jhana, he practiced Vipassana. This is his usual way of practice. Saya perlu menjelaskan sedikit tentang hal ini. Jadi sehubungan dengan ini, saya perlu menceritakan sebuah kisah yang ada diceritakan di dalam Visuddhimagga. Kisah tersebut menceritakan tentang Visakha Mahathera. Visakha Mahathera. Visakha Mahathera ini dia mengambil spesialisasi dalam hal pencapaian metta. Jadi dia melakukan mencapai metta jhana dulu, baru melakukan vipassana. He was a householder in Padliputra. The reputation of Buddha Sasana in Sri Lanka, he had a lot of happiness. Because of this reason, he decided to relinquish his family as well as all his requisites, and then he went to Sri Lanka. Dia sebelumnya adalah seorang perumah tangga dan tinggal di kota Pataliputra. Dan pada saat itu dia hidup dengan bahagia bersama keluarganya. Tetapi akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dengan melepaskan semua kekayaannya dan ya semua harta bendanya, dan dia berangkat menuju Sri Lanka. In Sri Lanka, he ordained as a bhikkhu under the guidance of Mahatheras and Mahavihara Monastery in Anuradha. Jadi dia setelah tiba di Sri Lanka, dia di Upasampada ditapiskan menjadi seorang bhikkhu di bawah seorang Mahathera di kota Anuruddhapura di Sri Lanka, di Mahavihara, wihara yang namanya Mahavihara. He learned Vinaya rules as well as meditation subjects under the guidance of Mahavihara Mahatheras. For 5 years. After 5 years, he practiced Metta meditation up to the attainment of Metta Jhana. Based on Metta Jhana, he practiced Vipassana systematically. However, he did not stay in one monastery more than 4 months. He stayed in a monastery just for only 4 months. So he went throughout Sri Lanka from one monastery to another monastery. Jadi dia mempelajari winaya dan meditasi di bawah bimbingan Mahathera yang ada di Mahavihara tersebut. Dan dia belajar selama 5 tahun. Setelah itu dia mencapai metta jhana, dia berlatih lagi, kemudian mencapai metta jhana dan melakukan vipassana secara sistematis. Namun dia tidak tinggal, tidak menetap di satu wihara saja. Dia tidak menetap di satu wihara saja lebih dari 4 bulan. Jadi dia berkelana dari satu wihara ke wihara lainnya sekitar setiap 4 bulan sekali. Jadi dia pindah dari satu wihara ke wihara lainnya di seluruh Sri Lanka. But very wonderful thing is he had no homesick. Never homesick for more than 5 years. Today, maybe some meditators, because of homesick, they go back. But he had no such problem. Jadi dia tidak mempunyai apa homesick. Jadi dia tinggal dengan tenang selama 5 tahun dan menjalaninya dengan baik. One day, he went to the Siddhala Pabda Monastery. This is famous monastery, forest monastery in Sri Lanka. On the way, he saw two pox means two bugs. On that junction, he cannot decide which part is leading to the Chaitala Pabda forest monastery. At that time, suddenly one deva came out from the forest and informed him, Bhante, this path is going to the Chaitala Pabda monastery. In this way, he tell the true path. Pada suatu hari, dia berangkat ke Wihara Chaitala Pabda. Wihara Chaitala Pabda ini adalah sebuah wihara yang sangat terkenal di Sri Lanka pada saat itu. Dalam perjalanannya ke wihara tersebut, dia melihat ada dua persimpangan. Dia menemui satu persimpangan jalan, ada dua pilihan. Nah, waktu itu dia tidak tahu jalan yang mana yang menuju ke Wihara Chaitala Pabda. Lantas pada saat itu ada orang memberitahu kepada dia bahwa Bhante, jalan ini adalah menuju Wihara Chaitala Pabda, dan itu merupakan sebuah pemberitahuan yang benar. In Chaitala Pabda Monastery, he practiced Metta meditation. Based on Metta Jhana, he always practiced Vipassana. At the end of 4 months, he went to depart Chaitala Forest Monastery. However, before departing day, on one night, the deva visit to pay respect to him and inform him, Bhante, if you go to somewhere, the devas in this forest will quarrel to each other. Because of your metta, now devas are very peaceful. They do not quarrel to each other. So please do not depart this from this monastery. In this way, he asked. Setelah sampai di Chaitala Pabda wihara ini, dia berlatih metta jhana, kemudian juga melanjutkan dengan vipassana, dan dia melakukannya dengan baik. Dan setelah dia berdiam di sana selama 4 bulan, pada hari-hari terakhir menjelang keberangkatannya, muncul seorang dewa memberitahu kepada dia bahwa Bhante, janganlah berangkat, jangan pergi ke wihara lain, karena kalau Anda pergi ke tempat lain, nanti para dewa di sini akan bertengkar. Jadi karena berkat cinta kasih Anda, berkat pancaran metta yang Anda lakukan setiap hari, para dewa menjadi damai di sini. Oleh karena itu, janganlah pergi. In this case, devas receive metta. But because of this metta, they have concord to each other. They have also metta to each other. They do not quarrel. Such type of benefit only. not any other benefit. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat bahwa para dewa pun bisa menerima metta yang dipancarkan, dan hanya itulah manfaat yang didapatkan oleh para dewa. Tidak ada manfaat yang lainnya. They actually make the meditator receive highest benefits. In this case, Visakha Mahathera, because of the asking of Deva, he continued to stay in Shitala Pavada Monastery. And based on Medhajana, he practiced Vipassana again and again. Then he became Arhat. This is highest achievement. So, the receiver is received only just maybe metta or not to quarrel only. Mind change only. Metta means their mind change from anger to metta. Because of this reason, they may have respectful manner to each other only. But highest benefit is the meditator God. In this case, Venerable Visakha, based on Metta Jhana, he practiced Vipassana systematically, and then he attained up to Arhatship. He took Pranibbana there. He took Pranibbana there. Jadi karena permintaan para dewa itu, Visakha Mahathera, dia tetap tinggal di wihara Citala Pabata. Dan selama dia tinggal di wihara Citala Pabata itu, berdasarkan metta jhana yang telah beliau peroleh, beliau capai, beliau tetap melanjutkan latihan vipassananya. Sehingga akhirnya dia mendapatkan pencapaian yang tertinggi, yaitu menjadi seorang arahat. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat bahwa objek yang kita pancarkan metta, yaitu dalam kasus ini adalah para dewa, mereka hanya merasakan mettanya, sehingga dari kondisi batin yang penuh kemarahan menjadi penuh metta, menjadi apa, damai. Jadi hanya itu yang mereka dapatkan, para dewa. Sedangkan pencapaian yang jauh lebih tinggi adalah didapatkan oleh mereka yang memancarkan metta. Jadi dalam hal ini adalah Visakha Mahathera. Jadi karena dia sudah mencapai metta jhana, lantas dia melakukan vipassana, akhirnya menjadi seorang arahat. Dan dia tinggal sampai beliau meninggal atau mencapai parinibbana di wihara tersebut. His question. He are divided one, received metta or not. In this way, they ask. That divided one, after that, if he already became Deva, like the Chitala Pabata Devas, and if he also know such and such person is sending metta to him or to her, then he may, his mind or her mind may change. Change means from anger mind to metta mind. Such type of changing is possible. Pertanyaan berikut adalah, apakah seorang yang sudah meninggal bisa menerima pancaran metta yang kita kirimkan? Pertama, apabila orang tersebut terlahir sebagai dewa, misalnya dalam hal ini dia adalah dalam kasus ini di dewa, para dewa yang di Citala Pabata. Dan para dewa ini mereka mengetahui, mereka merasakan atau mengetahui kita memancarkan metta kepada mereka. Maka para dewa dalam diri para dewa akan muncul perubahan kondisi batin mereka yang mungkin semula adalah penuh dengan kemarahan, mereka berubah menjadi penuh dengan metta. Jadi yang terjadi adalah perubahan batin mereka. Pertanyaan yang berikut. Ketika when sending the metta, is it possible for us to know or feel that the person, for example, the receiver of the metta is still alive? How can we know? Dalam hal mengirim metta, apakah mungkin bagi kita untuk mengetahui atau merasakan bahwa orang tersebut, yaitu yang menerima metta, apakah masih hidup atau tidak? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? We had already explained. If you want to adding metta jhana, it is necessary. You must know the object, metta meditation object person must be still alive. How can we know? Another question. You must investigate on me whether this person is still alive or not. But if you don't want to attain metta jhana, as a general, if you sit metta, no much problem. No much problem means whether the object is still alive or passed away, no much problem. Because you are sending metta only, not for attainment of jhana. Sebetulnya, bagaimana? Jadi pertanyaan yang berikut adalah bagaimana kita mengetahui orang tersebut sudah meninggal atau tidak? Sesungguhnya sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu apabila kita ingin mencapai metta jhana, kita harus menyelidiki bahwa apakah orang tersebut sudah meninggal atau tidak. Jadi kita harus mencari tahu sendiri apakah orang tersebut masih hidup atau tidak. Tetapi kalau misalnya kita hanya mau memancarkan metta secara umum saja kepada semua makhluk hidup, bukan untuk tujuan pencapaian metta jhana, maka tidak masalah apakah orang yang kita pancarkan metta tersebut masih hidup atau tidak. Pertanyaan yang berikut. How can a medical doctor practice metta meditation up to jhana, which she or he is healing patients with bacterial infections, head lice or intestinal worms infection or any other parasitic infections, to equally love both the patients and the creatures attacking patients? Bagaimana seorang dokter bisa mempraktekkan meditasi metta sampai pencapaian jhana, di mana dia berusaha di samping menyembuhkan, berusaha untuk menyembuhkan pasien yang mengalami infeksi bakteri atau mengalami mendapat cacing di perut atau infeksi parasitik lainnya, di mana bisa sama-sama mencintai pasien, juga mencintai kuman yang menyerang pasien tersebut. Please order as a berikut. And this best. Ya, silakan menjadi seorang bhikkhu karena itulah cara yang terbaik. In the Nyingma Buddha, some lay devotees, they listen the Dhamma from the Buddha, and then they decide. It is not easy to purify our sila as a household. In the household life, there are many impurities. Because of this reason, they give up household life and they go forth to the homeless life. They practice diligently and they become arhats. It is best way. Jadi di zaman Sang Buddha ada sejumlah umat awam, umat perumah tangga. Setelah mereka mendengarkan wejangan dari Sang Buddha, mereka menyadari bahwa untuk mendapatkan sila yang murni, untuk bisa menjalankan sila secara murni, kehidupan sebagai perumah tangga itu sangat sulit. Sangat sulit untuk mempertahankan sila yang murni sementara hidup berumah tangga. Oleh karena itu mereka meninggalkan kehidupan berumah tangga dan berlatih dengan giat, dengan rajin, dan akhirnya mencapai arahat. In this case, I want to relate one sutta called Ubali Sutta of Majjhima Nikaya. In that sutta, first Ubali was the lay devotee to the Nigandhas. Nigandhas is nowadays famous as Jain, Jina, or Mahavira. He is the disciple of that Jina or Mahavira. One day he went to the Buddha with the intention to debate with the Buddha about some questions. Sehubungan dengan ini, saya ingin menceritakan atau memberitahu sebuah sutta yang berjudul Ubali Sutta. Ubali Sutta ini bisa ditemukan di dalam Majjhima Nikaya. Dan dalam sutta ini dikisahkan bahwa pada saat itu ada seorang umat awam yang bernama Ubali. Ubali ini dia adalah siswa dari seorang guru di zaman Sang Buddha juga yang namanya Nigantha. Nigantha ini dari ajaran yang lain, dan dia biasanya disebut juga sebagai Jina atau Mahavira. Dan murid dari Nigantha, Ubali suatu hari pergi menghadap ke Sang Buddha, pergi menemui Sang Buddha, ingin mengajak Sang Buddha untuk berdebat atau ingin mengajukan sejumlah pertanyaan. According to Buddha's teaching, there are three types of karma or action: bodily action, verbal action, and mental action. Bodily karma, kaya karma; verbal action, verbal karma, uji karma; and mental action, mano karma. Menurut ajaran Sang Buddha, ada tiga jenis kamma atau perbuatan, yaitu perbuatan yang dilakukan melalui jasmani, perbuatan yang dilakukan melalui ucapan, dan perbuatan yang dilakukan melalui pikiran atau batin. According to Mahavira or Jina's teaching, they are called kaya danda, bodily danda, waji danda, verbal danda, and mano danda, mental danda. The what are different, but meaning is same. Menurut ajaran Jina atau Mahavira atau Nigantha itu, perbuatan ada tiga jenis danda, yaitu kaya danda, danda melalui jasmani, danda melalui ucapan dan melalui pikiran. Ketiga hal ini sama seperti dengan tiga jenis kama itu. Among these three types of kama, the question is which is the worst? This is question. Most heavy. So, according to Buddha's teaching, mental karma, manogama is most heaviest karma. But according to Mahavira's teaching, bodily karma is heaviest karma. Dia mengajukan pertanyaan. He asked question. Dia mengajukan pertanyaan kepada Sang Buddha bahwa menurut ajaran Sang Buddha, di antara perbuatan yang dilakukan melalui jasmani, melalui ucapan dan batin itu, yang paling berat, yang akibatnya paling berat adalah melalui pikiran atau batin. Sedangkan menurut ajaran Jina, perbuatan yang dilakukan melalui kama, yang dilakukan melalui jasmani, itu merupakan yang paling berat. At that day, Buddha asked to Ubali one question. How your teacher teaches? How your teacher does teach? When we are going on our way, unintentionally, we may press some insects. At that time, insects may die. At that time, that karma is heaviest karma or not? In this way, Buddha asked. Sang Buddha bertanya kepada bertanya balik kepada Upali. Bagaimana guru Anda mengajar kalian? Pada saat kalian berjalan di jalan dan kalian menginjak serangga, apakah itu suatu perbuatan yang berat, yang paling berat? Kalian menginjak serangga tanpa sengaja, apakah itu suatu perbuatan yang sangat berat? At the day, unintentionally they press the insects. Because of this reason, there is no unwholesome karma. In this way, Ubali informed to the Buddha. At the day, Buddha says, your previous speech, last speech is not balanced. They are not same. Sang Buddha mengatakan, karena tidak secara sengaja, oleh karena itu bukanlah aku salah kama. It is not aku salah kama. Lantas Upali mengatakan, apa yang engkau ucapkan itu saling bertentangan. Yang antara yang pertama, yang dibicarakan, yang dikatakan sebelumnya, yang diajarkan sebelumnya, dengan ungkapan yang terakhir ini. Maaf, jadi bukan Sang Buddha yang mengatakan, tetapi Upali mengatakan. Sang Buddha mengatakan kepada Upali bahwa apa yang Anda ucapkan itu bertentangan. Jadi saya ulangi bahwa Sang Buddha kan bertanya bahwa pada saat Anda berjalan di jalan, Anda secara tidak sengaja menginjak serangga. Serangganya mati. Dan apakah perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang berat atau tidak? Lantas jawaban Upali adalah karena tidak sengaja, itu bukanlah suatu aku salah kama. Lantas Sang Buddha mengatakan apa yang Anda katakan tadi bahwa guru Anda mengatakan bahwa yang paling berat adalah kaya danda, yaitu perbuatan melalui jasmani. Sedangkan yang terakhir, ya, karena Anda sendiri menyangkal hal itu. Previously, Ubali says among three types of kama or danda, kaya kama or kaya danda, bodily action or bodily kama is heaviest kama. This is his first speech. Now, when Buddha asks again, while going on his way, on the way unintentionally means without mental kama, mano kama. Unintention, there is still bodily kama because he pressed the insects. Unintentionally pressed insects in insects pass away. At the day, if kaya danda or kaya kama is heaviest kama, at the day only kaya kama, not mano kama, mental kama. So that kama, that kaya kama or kaya danda must be heaviest and wholesome kama. But he says it is not unwholesome kama. In this way he says, because of this reason, previous speech and next speech are not balanced, not concord. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa sebelumnya Anda mengatakan bahwa menurut ajaran guru Anda, yaitu Jina atau Mahavira, bahwa kaya danda atau kaya kama itulah yang menimbulkan akibat yang merupakan yang paling berat dan menimbulkan akibat yang paling berat. Lantas pada saat saya menanyakan Anda lebih lanjut lagi, apabila seseorang secara tidak sengaja menginjak serangga dalam perjalanannya, menurut Anda itu bukanlah suatu akusala kama, dan berarti dalam hal ini karena tidak sengaja sehingga itu bukanlah suatu mano kama, jadi itu hanyalah suatu kaya kama. Jadi itu bukanlah suatu perbuatan yang dilakukan melalui batin, yaitu secara sengaja, tetapi itu hanyalah suatu perbuatan melalui jasmani saja. Jadi ungkapan Anda yang pertama bahwa yang paling berat adalah kaya kama, tetapi belakangan Anda menyatakan bahwa kaya kama bukanlah suatu yang paling berat. Jadi karena dikatakan bahwa kan tidak sengaja sehingga bukan aku salah kama. In this case, there are many problems. You should consider carefully. Buddha permits bhikkhus to drink water after using water filter. After using water filter, then that pure water you can drink. Buddha also permit to drink this water. But nowadays many scientists, they investigate a lot. In that water, although they use water filter, in that water there are still bacteria. So is it possible to use? So Buddha also permit after using water filter. If water is pure, then you can drink. Then we drink according to Buddha's teaching. But while we are drinking, our mind must be pure. We are drinking only water. Not we are drinking the water with bacteria. We must have no intention to get these bacteria. Why? If we drink water unintentionally or maybe accidentally, they may die inside our womb. we can do nothing. But if because of this reason, we must not drink water, it is also impossible. Dalam hal ini memang muncul banyak masalah. Misalnya dalam hal biku, Sang Buddha membolehkan para biku untuk minum air yang sudah disaring. Jadi kalau airnya misalnya ada serangga atau ya ada makhluk lainnya, maka dia seyogianya menyaring dulu air tersebut, baru dia boleh minum. Tetapi ya dewasa ini ya karena para ilmuwan juga sudah menemukan bahwa walaupun airnya sudah disaring, di dalam air masih banyak didapati bakteri. Oleh karena itu dalam hal ini para biku tetap boleh menenggak minuman air tersebut. Yang penting adalah batin mereka itu murni. Jadi janganlah berpikir bahwa saya minum air ini untuk membunuh bakteri. Karena kita tidak mempunyai niat untuk membunuh bakteri ini, oleh karena itu boleh minum air ini. Dan kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena bakteri ini, ya kalau kita minum, ya memang akan mati di dalam perut kita. Dan apakah dengan demikian kita tidak akan minum air? In the same way, there is another problem. While defecating or while urinating, in our feces or in our urine, there are many bacteria or worms. When they begin outside, they may die. Then, because of this reason, we must not defecate, we must not urinate. Is it possible? Masalah lainnya adalah pada saat kita kencing atau berak, ya membuang air besar, membuang air kecil, di dalam kotoran kita itu ada bakteri, juga ada sejumlah mungkin cacing dan sebagainya. Dan pada saat mereka misalnya masuk ke dalam di dalam WC, di dalam lubang WC, mereka akan mati. Dan apakah dengan demikian kita tidak akan buang kotoran, buang air besar, buang air kecil? Is it possible? Apakah mungkin? So if we have pure intention, just we cannot control. Because of this reason, we defecate, we urinate, no much problem. Mental action is very important. Jadi dalam hal ini yang penting adalah memiliki niat yang murni. Jadi kita tetap bisa membuang air besar, buang air kecil. Jadi yang paling penting dalam hal ini adalah batin kita. In the same way, when we eat, occasionally we eat some raw vegetables. According to scientists, in some raw vegetables, there are also many bacteria. We cannot see, we cannot know, but we eat as a vegetable only. Our mind is pure. Because of this reason, there is no unwholesome karma. But we must reflect. To support this body into body to be able to meditate, for the attainment of Nirvana, we eat this food. Only such type of reflection Buddha gave. So if we reflect such type of reflection, then if we eat this raw vegetables with pure mind, no much problem. Like water. Pada saat kita makan sayur yang tidak dimasak atau sayur mentah, itu juga ada sejumlah masalah. Para ilmuwan juga menemukan bahwa di dalam sayur-sayur yang mentah tersebut masih banyak mengandung bakteri. Nah, dalam hal ini yang penting adalah batin kita murni, maka itu bukanlah suatu perbuatan yang bersifat akusala. Jadi pada saat kita makan sayur yang mentah tersebut, yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan suatu perenungan bahwa saya makan ini tujuannya untuk menyokong badan saya, tujuannya untuk menyokong kelangsungan hidup saya, agar saya bisa bermeditasi, agar saya bisa mencapai nibbana. Maka apabila kita melakukan perenungan demikian, itu tidak masalah. In the same way, when we are eating medicine, we eat to cure our disease only. With such intention, if you eat medicine, if you have no intention to get these worms or to get these bacteria, no much problem. But if you have the intention, this is problem. Dalam hal minum obat pun demikian. Jadi pada saat kita minum obat, kita seyogianya merenungkan bahwa saya minum obat ini tujuannya untuk menyembuhkan penyakit saya. Jadi dengan niat demikianlah kita minum obat. Jadi bukan dengan niat saya minum obat ini dengan tujuan untuk membunuh bakteri. Then, if a doctor wants to practice metta meditation, he can practice taking dear ones, neutral ones, hatred ones. These are human beings, not bacteria. So taking these persons, if he should first try to send metta to attain metta jhana. If he is successful metta jhana, taking these different types of beings as metta meditation object, if he can break down the barrier within four types of persons, himself, dear one, neutral one, and hatred one, at that time he can continue to practice taking all beings as meditation object. In all beings, human beings also possible, devas also possible, yamas also, brahmas also possible, animals also possible, different types of worms also possible. All beings he should take as meditation object. If he practice metta meditation, it is also possible to attain metta jhana. Bagi seorang dokter yang ingin berlatih meditasi metta, metta bhavana, maka dia seyogianya mengambil orang yang dikasihi, orang yang netral, orang yang dibenci sebagai objek meditasinya, bukan menggunakan bakteri. Jadi dengan pertama-tama dia memancarkan metta kepada orang yang dikasihi sampai mencapai metta jhana. Dan setelah itu dia mengambil makhluk hidup lain sebagai objeknya. Demikian selanjutnya sampai dia mampu memecahkan sekat di antara dirinya sendiri dengan orang yang dikasihi, orang yang netral, dan orang yang dibenci. Dan dia berlatih secara berkesinambungan, dia lanjutkan latihannya sampai dia mengirimkan metta kepada semua makhluk hidup, atau dengan kata lain, dia mengambil semua makhluk hidup sebagai objek meditasinya. Dan apabila dia mengambil semua makhluk hidup sebagai objek meditasinya, maka itu tentu saja juga mencakup semua manusia, semua dewa, semua brahma, semua hewan, termasuk semua cacing atau kuman. Jadi dengan demikian, apabila dia memancarkan metta kepada semua makhluk hidup sebagai objeknya, maka dia akan mencapai metta jhana. However, when he is giving a medicine to the patients, if he had the intention to kill such and such worms, to kill such and such bacteria, this is problem, because he had intention. Tetapi apabila dia memberi obat kepada pasiennya dengan niat bahwa tujuan pemberian obat ini adalah membunuh bakteri, maka itu memang jadi masalah. Ya, Bu. To avoid such problem, he or she should order as a bhikkhu and then practice meditation diligently for attainment of nibbana. It is best. Oleh karena itu, ya, dia seyogianya di Upasampada menjadi seorang bhikkhu saja. Dan apabila dia berlatih dengan tekun, maka dia pasti akan mencapai nibbana. The next question. Next question. If a person has attained jhana or metta jhana, can he or she still have anger, short-tempered, irritation when he or she is not in jhana? Metta practice is, I believe, to help a person more soft and gentle physically, verbally, and mentally. Apabila seorang sudah mencapai metta jhana, apakah dia masih mempunyai kemarahan? Apakah masih mudah emosi? Apakah masih mudah teriritasi atau ya teriritasi ketika dia tidak berada di dalam jhana? Praktek metta atau latihan metta, saya berharap bisa membantu. Adalah seseorang akan menjadi lebih lembut, lebih halus secara fisik, secara verbal, secara ucapan, maupun secara mental atau batin. It depends on the meditator's ability. In this case, I want to relate one story about Vinareva Sariputta. In one life, Vinareva Sariputta renounced the war, ordained as a Isi Babija. Isi Babija means, outside Buddha's dispensation, there are no bhikkhus and bhikkhunis. Because of this reason, they ordain as a Isi. We call this as Isi. In the forest, he practiced metta jhana. How long he practiced metta jhana? For 7 years. Not 3 months. Not 1 month. Not 2 months. He practiced metta jhana for 7 years. Because of the power of this metta jhana, after that, he was reborn in Brahma world. Again, in Brahma world, he practiced metta jhana for 7 aeons, 7 kappas. Can you practice like that? Because of this, the power of this metta, when he was reborn again as a human being, he had no anger. This is his quality, because of the power of those metta. If a meditator also can practice like Vinareva Sariputta, it is possible when he emerged from metta jhana, he had no anger. It is possible. But if he practices metta jhana for few days or few months only, His metta jhana is not very powerful like Venerable Sariputta's metta jhana. Because of this reason, when he emerged from metta jhana, other cognitive process, Indo cognitive process, Iyado, Nosto, Dangdo, Bodido, Mindo cognitive process, may arise depending on his intention, Manasikara. If that Manasikara intention is wise intention, Yoniso Manasikara, wholesome dhammas may arise. But if this intention is unwise intention, Ayoniso Manasikara, then unwholesome dhammas may arise. Among these unwholesome dhammas, Lobha also include, Dosa, Inga also include. Ini bergantung pada kemampuan sang meditator. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berhubungan dengan Yang Mulia Sariputta. Di dalam kelahiran lampaunya, dalam satu kelahiran, pada saat itu dia terlahir di zaman di mana tidak ada ajaran Buddha. Oleh karena itu, yang calon Sariputta ini, dia pada saat meninggalkan kehidupan berumah tangga, dia bukan menjadi seorang bhikkhu, tapi menjadi seorang resi. Menjadi seorang resi, atau bahasa Palinya itu isi, dan dia tinggal di hutan. Pada saat itu dia berlatih metta bhavana selama 7 tahun. Jadi bukan berlatih metta hanya selama 3 bulan, atau 1 bulan, atau 2 bulan. Dengan kekuatan latihannya ini, akhirnya dia mencapai metta jhana. Dan setelah meninggal, berkat kekuatan metta jhana ini, dia terlahir di alam Brahma. Di alam Brahma tersebut, dia melanjutkan latihan meditasi metanya selama 7 kapa. Ya, 7 kapa. Apakah kalian bisa melakukannya seperti ini? Dan setelah itu, setelah meninggalkan alam Brahma, ketika sang calon Sariputta ini terlahir sebagai manusia, dia orangnya ini tidak ada kemarahan, ya, tidak mudah marah, dan yang calon Sariputta ini, walaupun dia sudah keluar dari jananya, dia tetap tidak memiliki bukanlah orang yang emosi. Dan tentu saja ini bukan karena latihan hanya beberapa hari atau beberapa bulan saja, karena jadi kalau bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan seperti Sariputta ini, tentu saja kekuatan mereka ini tidak akan seperti tingkatan ini, tidak akan sekuat ini. Pada saat mereka menghadapi berbagai penglihatan dalam penglihatannya itu, bisa muncul berbagai niat, bisa muncul berbagai manasikara, ya. Dan manasikara ini bisa bersifat ayoniso, yang tidak semestinya, yang tidak bijaksana, bisa pula yoniso, yang bijaksana. Jadi apabila dia mempunyai niat dalam proses misalnya melihat atau proses menerima secara indriawi itu, muncul ayoniso manasikara atau perhatian yang tidak semestinya, maka akan disertai dengan loba, dosa, dan kotoran batin lainnya. Maka itu tentu saja akan tetap marah. What is the reason? The reason is temporary metta jhana can suppress defilements including anger, temporary only. Cannot destroy completely without remainder. This is the power of jhana. However, based on this metta jhana, if he or she practices vipassana systematically, and if he begins nagami noradana, at the day, his or her naga noradana path will destroy anger completely without remainder. At the day, he will have no anger. at all. Mengapa bisa demikian? Karena pencapaian jhana itu hanya menekan secara sementara kemarahan yang ada. Jadi tidak bisa menghilangkannya secara tuntas. Jadi hanya menekan secara sementara saja. Jadi pencapaian metta jhana ini dilakukan dengan tujuan untuk menggunakan kekuatan jhananya agar bisa melakukan vipassana sehingga akhirnya mencapai anagami. Dan berdasarkan buah dari pencapaian anagami ini, di mana setelah melalui magga dari anagami ini, akhirnya kemarahannya ini bisa dihilangkan atau dilenyapkan secara tuntas. Maka apabila sudah demikian, maka tidak akan ada kemarahan lagi. If a meditator can establish metta jhana like Venerable Sariputta for a long, long time, at that time also that metta jhana may suppress the defilements included in for long time. But it is very rare opportunity. Apabila seorang meditator yang sudah mencapai metta jhana yang setingkat dengan Sari yang mulia Sariputta, maka dia akan mampu untuk menekan kemarahannya itu dalam jangka waktu yang lama. Tetapi orang yang bisa mencapai tingkatan seperti yang mulia Sariputta ini, di mana mampu karena kekuatan metta jhananya ini mampu menekan kemarahannya dalam jangka waktu yang lama, itu sulit ditemui atau jarang didapati orang yang mempunyai tingkatan demikian. How can we use jhana to cure illness for ourselves and for others? Bagaimana kita bisa menggunakan jhana untuk mengobati sakit untuk diri kita sendiri atau dan untuk orang lain? Do you want to know? Kalian mau tahu? Then if you want to know, please wait for 5 minutes. We should do interview. Endeavor for 5 minutes. Okay. Kalau kalian ingin tahu, silakan tunggu sebentar. Selama 5 menit kita akan istirahat sebentar. Because this answer will be very long. This answer will be very long. Ini akan panjang. how can we use jhana to cure illness for ourselves and for others? Bagaimana kita bisa menggunakan jhana untuk mengobati sakit untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? I would like to explain about our Buddha's Ayusankara Palasamabat. Ayusankara Palasamabat means Buddha's Arahant Purusha attainment for the maintenance of his lifespan. This is called Ayusankara Palasamabat. Pertama-tama saya ingin menjelaskan sedikit tentang Ayu Sangkara Bala Samata. Bala Samapati. Jadi kekuatan pencapaian seseorang untuk bisa sampai hidup sampai batas usianya. In one of his previous existences, our Buddha became a wrestler. He break down his opponent's back. This is Ahosagama accomplished in one of previous life. This Ahosagama become mature. Become mature demands before Mahaprinibbana final cessation. Buddha feel back pain. That back painful feeling can disappear when he took final cessation, Parinibbana only. Saya ingin menceritakan satu kisah. Jadi dalam kelahiran lampaunya, Sang Buddha pernah menjadi seorang pegulat. Dan pada saat itu dia membuat patah tulang punggung lawan gulatnya, dan itu merupakan sebuah akusala kama, suatu perbuatan yang tidak baik, tidak bajik. Dan pada saat 3 bulan sebelum wafatnya Sambuddha Gotama, atau 3 bulan sebelum pencapaian Parinibbana, Sambuddha akibat karma buruk tersebut matang, dan hasilnya adalah Buddha mengalami sakit punggung, dan sakit ini hilang hanya setelah Sambuddha mencapai Parinibbana. To remove this painful feeling, first Buddha practiced Rupa Sadaka Vipassana meditation and Arupa Sadaka Vipassana meditation. Rupa Sadaka Vipassana meditation means contemplation of materiality by 7 ways. Arupa Sadaka Vipassana meditation means he practices Vipassana contemplating mentality by 7 ways. Such type of contemplation is called Rupa Sadaka Vipassana and Arupa Sadaka Vipassana. untuk menyingkirkan perasaan sakit ini, Sang Buddha melakukan suatu upaya yang disebut sebagai rupa sataka vipassana dan arupa sataka vipassana. Yang dimasukkan dengan rupa sataka vipassana adalah melakukan perenungan terhadap fenomena materi dengan 7 cara. Kemudian yang dimasukkan dengan arupa sataka vipassana adalah melakukan perenungan fenomena mental atau batin dengan 7 cara pula. Do you want to know in detail? Please practice practically. And then you will understand these 2 types of vipassana meditation. Apakah kalian ingin mengetahui caranya bagaimana? Ya, silakan kalian berlatih dengan tekun. Jadi nanti akan kalian mengetahui 2 metode vipassana ini. After practicing these 2 types of vipassana contemplation, Buddha in the Arahant Purusha attainment. Arahata Phala Samapatti. Imagine from Arahant Purusha attainment, he do a Daitana strong resolution or strong determination. May this painful feeling disappear up to the Parinibbana day. In this way, he must re-establish this Arahant Purusha attainment every day. And he did this strong resolution every day. Jadi setelah melakukan 2 jenis vipassana ini, yaitu rupa sataka vipassana dan arupa sataka vipassana, Sang Buddha memasuki arahat suatu pencapaian, suatu tingkatan meditasi yang disebut arahat phala samapatti atau tingkatan meditasi buah arahat. Dan setelah keluar dari tingkatan meditasi ini, beliau melakukan suatu adithana, melakukan suatu tekad di dalam batin. Semoga rasa sakit ini hilang sampai saya mencapai parinibbana. Dan setiap hari, Sang Buddha mengulangi kembali pencapaian tingkatan arahat phala ini, kemudian melakukan setiap hari pula melakukan adithana atau tekad demikian. Itu dilakukan setiap hari. Such type of arahat purusha attainment is called ayusankhara phala samapatti. Purusha attainment for the maintenance of his lifespan. Jadi memasuki tingkatan meditasi arahata phala demikian, itulah yang disebut sebagai ayusankhara bala samapatti, yaitu memasuki tingkatan meditasi agar bisa sampai ke batas usia. That arahant purusha attainment is one type of supramundane jhana, lagudra jhana. Then you can know how the Buddha used his Subramandinjana to cure his illness. Jadi pencapaian arahata phala samapati itu merupakan suatu pencapaian jana yang bersifat di atas duniawi atau lokutara jana. Jadi Sang Buddha menggunakan pencapaian demikian. If you want to cure your own disease by yourself, please try up to arahat stage to become arahat. Other than you can cure such type of disease. Jadi untuk menyembuhkan penyakit kalian, ya, seyogianya kalian mencapai tingkatan arahat agar bisa melakukan hal serupa. Then number two is Penarive Mahamoggallana's illness as well as Penarive Mahakaspa's illness. One day Penarive Mahamoggallana also sick. Penarive Kasapa also sick. At the day, Buddha visit to them one by one. And Buddha preached Bhujanga Sutta. After listening the Bhujanga Sutta, Penarive Mahamoggallana and Penarive Mahakaspa reflect. That reflecting knowledge is very important. Kisah yang kedua adalah kisah tentang Mahamoggallana dan Mahakasapa. Jadi pada saat itu, Yang Mulia Mahamoggallana dan Yang Mulia Mahakasapa sakit. Lantas Sang Buddha mengunjungi satu persatu kedua Yang Mulia tersebut. Setelah itu beliau memberikan wejangan yang disebut sebagai, yang akhirnya dikenal sebagai Bhujanga Sutta. Dan setelah mendengar itu, Mahamoggallana dan Mahakasapa melakukan perenungan. Jadi pengetahuan perenungan seperti itu sangat penting. In Bhujanga Sutta, Buddha explained seven types of Bhujanga in brief way. What are seven types of Bhujangas? Number one, Sati Sambhujanga, the enlightenment Buddha of mindfulness. Number two, Dhamma Vichaya Sambhujanga, the enlightenment factor of investigation. Number three, Variya Sambhujanga, the enlightenment factor of effort, Usaha. Number four is Pidi Sambhujanga, the enlightenment factor of joy. Number five is Pasadi Sambhujanga, the enlightenment factor of tranquility. Number six is Samadhi Sambhujanga, the enlightenment factor of concentration. Number seven is Upekkha Sambhujanga, the enlightenment factor of equanimity. Altogether, there are seven enlightenments. Di dalam Bhujanga Sutta itu, Sang Buddha menjelaskan tujuh Bhujanga atau tujuh faktor pencerahan secara ringkas. Apa saja ketujuh faktor pencerahan tersebut? Yang pertama adalah Sati Sambhujanga, yaitu faktor Sati sebagai faktor pencerahan. Kemudian Dhamma Vichaya Sambhujanga, yaitu Dhamma Vichaya atau pemilahan Dhamma sebagai faktor pencerahan. Kemudian wirya sambojangga, yaitu semangat atau usaha, semangat sebagai faktor pencerahan. Yang keempat adalah piti sambojangga, yaitu kegiuran sebagai faktor pencerahan. Yang kelima adalah pasadi sambojangga, yaitu ketenangan atau keheningan sebagai faktor pencerahan. Yang keenam adalah samadhi sambojangga, yaitu konsentrasi sebagai faktor pencerahan. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah upekha sambojangga, yaitu keseimbangan batin sebagai faktor pencerahan. While reflecting, the Venerable Mahamoggallana as well as the Venerable Kasva saw that they had already practiced these seven types of bhujangas. They had already practiced these seven types of bhujangas means they had already practiced mundane and supramundane seven types of bhujangas. Pada saat kedua yang mulia ini, yaitu Mahamoggallana dan Mahakasapa, mereka melakukan perenungan demikian. Dan sesungguhnya mereka ini sudah berlatih berlatih terhadap melatih diri terhadap tujuh faktor pencerahan ini, dan mereka sudah mendapatkan pencapaian dalam hal duniawi maupun yang di atas duniawi. Mereka sudah mencapai yang bersifat lokiya maupun yang lokutara. There are also mundane seven types of bhujangas. When practicing samatha as well as when practicing vipassana. When practicing samatha, they already practice different types of samatha meditations up to jhana, different stages of jhana attainment. At that time also, there are seven bhujangas. Untuk pencapaian duniawi terhadap tujuh faktor pencerahan ini, itu didapatkan melalui latihan samatha dan vipassana. Dan dalam hal latihan samatha, seseorang sudah berlatih berbagai jenis meditasi sampai mencapai jhana, dan sudah memiliki ketujuh faktor pencerahan ini. For example, when they practice anapana meditation, they already attain jhana. In those jhanas, especially in first anapana jhana, there are also seven bhujangas. I would like to calculate these seven. Number one, sati sambojanga. The object of anapana jhana, you may already understand. The object of anapana jhana is anapana patibhaga nimitta counterpart sign. Taking this counterpart sign, they re-establish different stages of anapana jhana, especially up to fourth jhana. While practicing fourth jhana, there are also seven bhujangas. I will calculate. Number one, sati sambojanga, the enlightenment factor of mindfulness. That mindfulness always remember the counterpart sign of anapana nimitta, Anapana Patibhaga Nimitta. Saya ambil sebuah contoh, misalnya seseorang berlatih anapanasati sampai mencapai jhana. Pada saat dia mencapai jhana pertama, pada saat itu sesungguhnya dia sudah memiliki 7 faktor pencerahan. Jadi dia memiliki faktor pencerahan sati. Pada saat dia mengambil mengambil objek anapanasati dan pada saat itu dia sudah mencapai patibhaga nimitta, maka pada saat itu hadir juga faktor sati. Number 2 is the enlightenment factor of investigation dhamma vicaya sambojjhanga. That enlightenment factor investigates or penetrates the anapana counterpart sign. Yang faktor yang kedua yaitu dhamma vicaya atau faktor pencerahan dhamma vicaya atau pemilihan dhamma juga hadir pada saat itu. Jadi dia pada saat itu menggunakan faktor dhamma vicaya ini untuk menembusi patibhaga nimitta tersebut. Number 3 is wariya sambojjhanga, the enlightenment factor of effort, usaha. That enlightenment factor tries hard to penetrate anapana counterpart sign as well as to concentrate on that anapana counterpart sign. Faktor yang ketiga atau wiriya sambojjhanga atau faktor pencerahan wiriya atau semangat atau usaha. Jadi pada saat itu sang meditator dia berusaha keras untuk menembusi patibhaga nimitta yang didapatkannya dan dia juga berusaha keras untuk konsentrasi atau memusatkan batinnya pada patibhaga nimittanya tersebut. Number 4 is Piti Sambojjhanga, the enlightenment factor of joy. That enlightenment factor plays the anapana counterpart sign. Yang keempat adalah Piti Sambojjhanga. Jadi pada saat itu Piti atau kegiuran membuat seseorang tergiur pada patibhaga nimitta yang telah dicapainya. This is also rapturous joy. One of rapturous joy. Dan biasanya juga di terjemahkan di dalam Inggris sebagai rapture, dari kegiuran atau kegembiraan. Number 5 is Pasadi Sambojjhanga, the enlightenment factor of tranquility. That enlightenment factor, while concentrating on the anapana counterpart sign, that tranquility appears in them together with concentration, jhana concentration. Kemudian faktor yang kelima, pasadi, itu pun hadir pada saat itu. Karena pada saat itu ketika dia konsentrasi pada patibhaga nimitta yang dicapai melalui anapanasati itu, dan faktor ini muncul bersama jhana yang telah dicapainya. The number 6 is Samadhi Sambojjhanga, the enlightenment factor of concentration. That enlightenment factor concentrates on the anapana counterpart side. Kemudian faktor pencerahan yang keenam adalah samadhi atau konsentrasi. Jadi pada saat itu dia juga konsentrasi atau memusatkan batinnya pada patipaga nimitta yang telah dicapainya. Number 7 is the upekkha sambojjhanga, the enlightenment factor of equanimity or ever evenness. That enlightenment factor taking anapana counterpart side, no restless mind, no pride, mana? Udada is no, what go? Tejwar. No restless or no pride. Ever evenness taking this anapana counterpart side. Restless jadi faktor yang ketujuh adalah faktor pencerahan UPK atau keseimbangan batin. Jadi karena sang meditator memusatkan batinnya pada patibhaga nimitta, sehingga pada saat itu tidak ada kegelisahan maupun keangkuhan. Jadi tidak ada udaca sama tidak ada mana. Jadi tidak ada kegelisahan dan keangkuhan, sehingga bisa dikatakan bahwa batinnya itu berada dalam kondisi seimbang. While practicing samatha, these seven types of enlightenment factors are present in them. So while reflecting these enlightenment factors, they saw that they had already practiced these enlightenment factors. These enlightenment factors are present in them. So at that time, they feel joy, joyful feeling. They enjoy joyful feeling. Jadi sesungguhnya kedua beliau ini pada saat mereka merenungkan ketujuh faktor ini sudah mereka dapatkan sebelumnya, jadi melalui meditasi samatha mereka. Dan pada saat mereka melakukan perenungan terhadap ketujuh faktor ini, dalam diri mereka muncul kegembiraan. Do you want to enjoy such type of feeling? Apakah kalian mau menikmati perasaan seperti demikian? Please practice this anapana diligently. You should not have homesick. If you attain already up to jhana stage, that enjoyment can cure your illness, your disease, but not homesick. Jadi apabila kalian berlatih dengan terus, maka itu sampai mencapai jhana, maka kalian akan mampu menyembuhkan homesick kalian. Kalian akan menikmati kebahagiaan dan kalian akan mampu menyembuhkan penyakit kalian. Another enlightenment paths are vipassana. Vipassana, while practicing vipassana, there are also seven enlightenment paths. The object of vipassana are ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. Ultimate materiality and ultimate mentality are called dukkha sitya, the noble truth of suffering. Their causes are called samudaya sitya, the noble truth of the origin of suffering. These two types of noble truths, or these ultimate materiality, ultimate mentality, Then their goddesses are the object of vipassana. They are called sankhara formations. Demikian pula dalam latihan vipassana juga ada tujuh faktor pencerahan, tujuh sambojangga. Dan kita tahu bahwa objek vipassana sebagai apa objek dari meditasi vipassana adalah fenomena materi yang paling hakiki, kemudian fenomena mental atau batin yang paling hakiki dan prosesnya, dan fenomena materi yang paling hakiki dan fenomena mental yang paling hakiki itu disebut sebagai dukkha sacca atau kebenaran perihal kebenaran tentang dukkha. Kemudian prosesnya disebut sebagai samudaya sacca atau kebenaran tentang asal muasal dari dukkha. Kebenaran arya ini, ya, yaitu kebenaran yang pertama sama yang kedua, dukkha sacca dan samudaya sacca ini merupakan objek dari vipassana. Dan kedua kebenaran arya ini disebut juga sebagai sankhara atau formation atau sesuatu yang berkondisi, sesuatu yang terbentuk dari unsur-unsurnya. In vipassana meditator must contemplate these formations as nature, dukkha, and anatta. Such type of contemplation is called vipassana. As soon as they arise, they pass away very, very quickly, so they are nature impermanent. They are always oppressed by rising and passing away, so they are dukkha suffering. There is no permanent entity, permanent substance, or permanent adda in them, so they are anatta, non-self. Such type of contemplation is called vipassana. Dalam vipassana, kita melakukan perenungan terhadap fenomena, berbagai fenomena itu dengan melihat anicca, aspek anicca, dukkha dan anatanya. Jadi karena kita melihat muncul lenyapnya berbagai fenomena ini terjadi secara cepat, sehingga kita menyadari bahwa itu bersifat anicca atau tidak kekal. Kemudian pada saat kita melihat ketidakkekalan itu, seseorang merasa tertekan, maka dia menyadari perihal adanya dukkha. Kemudian pada saat dia melihat bahwa itu muncul lenyap secara cepat dan merupakan tidak mengandung suatu substansi yang permanen, suatu inti yang kekal, maka dia menyadari aspek anatta, yaitu tiada suatu inti, tiada suatu aku. Apabila dia melakukan perenungan terhadap tiga aspek demikian, maka dikatakan dia melakukan vipassana. Do you want to practice vipassana? Apakah kalian mau berlatih vipassana? If you want to practice vipassana, first you must try to realize ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. They are the object of vipassana. So, while contemplating vipassana, there are also seven bhujangas, seven enlightenment factors. Apabila kalian ingin berlatih vipassana, maka kalian harus menyadari ketiga hal tersebut. Dan karena objek dari vipassana adalah fenomena materi yang paling hakiki, fenomena mental yang paling hakiki, dan prosesnya, maka kalian harus berlatih untuk menyadari ketiga objek ini. Dan apa, dalam vipassana juga ada 7 faktor pencerahan, ada juga 7 sambojangga. Number one is sati sambojangga, the enlightenment factor of mindfulness. That mindfulness enlightenment factor always remember the anicca, nature, dukkha nature, and another nature of those formations. Anicca and dukkha. Jadi pada saat kita berlatih vipassana juga ada sati sambojangga, yaitu faktor pencerahan sati, karena kita menegakkan sati terhadap hakikat anicca, hakikat ketidakkekalan, juga menegakkan sati terhadap hakikat dukkha dan anatta dari berbagai fenomena yang kita amati. Number two is the enlightenment factor of investigation, dhamma vicaya sambojangga. That enlightenment factor penetrates the anicca characteristic, dukkha characteristic, and another characteristic of those formations. Demikian pula faktor yang kedua, faktor pencerahan yang kedua, yaitu dhamma vicaya sambojangga. Pada saat itu hadir faktor pencerahan pemilihan terhadap dhamma, yaitu kita melakukan penembusan terhadap tiga aspek, yaitu anicca, dukkha, dan anatta terhadap sangkara, terhadap berbagai bentuk-bentuk yang berkondisi itu. Number three is wariya sambojangga, the enlightenment factor of effort, usaha. That enlightenment factor try hard to penetrate anicca, dukkha, and another characteristics of those formations. Pada saat itu juga hadir wiriya sambojangga, yaitu faktor pencerahan semangat atau usaha, dan pada saat itu kita berusaha untuk menembusi ketiga hal, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Number four is piti sambojangga, the enlightenment factor of joy. That enlightenment factor enjoys when he or she sees the anicca, dukkha, and another characteristics of those formations. Yang keempat adalah faktor pencerahan piti, yaitu faktor pencerahan kegiuran. Jadi pada saat itu dia merasa nikmat atau merasa tergiur untuk melihat ke tiga aspek, yaitu anicca, dukkha, dan anatta dari berbagai fenomena-fenomena yang berkondisi, yaitu sangkara. If a meditator benefits anicca, dukkha, and another characteristic of those formations, at that time, strong, powerful enjoyment appear. However, some meditators, when they saw anicca, impermanent nature, both internally and externally. At that day, they begin sad. Sorrowful feelings appear. Why? When they contemplate both internally, those formations both internally and externally, they cannot see upholding place. No standing place. Because of this reason, they begin set. This is exceptional. Ada sejumlah orang pada saat mereka melihat tiga aspek yaitu anicca, dukkha, anatta dari sangkara, mereka bukan merasa tergiur, merasa menikmati, tetapi justru merasa sedih pada saat mereka mengamati terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap diri orang lain. Jadi mereka melihat secara internal maupun secara eksternal. Mengapa bisa demikian? Karena mereka tidak mempunyai tempat berpijak, upholding place atau standing place, tempat berpijak. However, such type of sorrow is not a wholesome dhamma. This is actually one type of nibbana, disenchantment. Tetapi rasa sedih yang muncul itu bukanlah sesuatu yang bersifat akusala, tetapi sebaliknya itu disebut sebagai nibbida, yaitu kejenuhan atau kemuakan terhadap yang ada. Because of this disenchantment, they have no desire to occupy such type of formations again and again. They want to escape from the round of rebirth. They want to attain nirvana. They have strong desire to attain nirvana only. Jadi karena apa perasaan demikian sehingga mereka tidak mempunyai niat lagi untuk melihat kejadian demikian secara terus-menerus. Mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk melepaskan diri dari hal-hal demikian. Mereka muncul keinginan yang kuat untuk mencapai nibbana. The Nabhava is Vasati Sambhujanga, the enlightenment factor of tranquility. That enlightenment factor, tranquility, removes restless and wandering minds. And they easily can concentrate on the anicca, dukkha, and anatta characteristics of those formations. Because of this tranquility, another number, six enlightenment factor, samadhi sambhujanga, became very powerful. Yang kelima adalah faktor pencerahan pasadi atau ketenangan atau keheningan. Pencapaian demikian karena dia sudah menyingkirkan kegelisahan dan pikiran yang berkelana atau batin yang berkelana sehingga faktor pencerahan ini tercapai. Dia dengan mudah konsentrasi pada anicca, dukkha, dan anatta. Dan karena adanya faktor pasadi ini juga akan memunculkan faktor samadhi sambhujanga, yaitu faktor samadhi, faktor konsentrasi. Konsentrasinya menjadi sangat kuat. Number six is samadhi sambhujanga, the enlightenment factor of concentration. Because of the tranquility of enlightenment factor, the enlightenment factor of tranquility, concentration also develops. Such type of concentration is vipassana concentration. That concentration, firmly concentrate on the nature or dukkha or anatta nature of those formations. It does not move. Yang berikut adalah faktor pencerahan samadhi. Jadi karena adanya pasadi atau ketenangan keheningan yang kuat, sehingga memunculkan juga samadhi yang kuat. Konsentrasi ini atau samadhi ini disebut konsentrasi vipassana. Dan konsentrasi vipassana ini adalah konsentrasi yang kokoh terhadap tiga fenomena, yaitu anicca, dukkha, anatta. Memiliki konsentrasi yang kokoh untuk mengamati tiga fenomena anicca, dukkha, anatta dari sangkara, dari berbagai fenomena yang bersyarat, yang keberadarannya berkondisi. At that time, no restless mind, no wandering mind, no homesick mind. Is it good? Pada saat itu, tidak ada kegelisahan, tidak ada pikiran yang berkelana, juga tidak ada homesick. Then number 7 is Ubhaga Sambojenga, the enlightenment factor of equanimity. Because of the deep concentration, ever evenness on those formations also appear. Especially in this case, the highest vipassana knowledge, sankharupaka jnana, formations equanimity knowledge, begin very strong. Yang ketujuh adalah Upekha Sambojangga, yaitu faktor pencerahan keseimbangan batin. Jadi karena memiliki konsentrasi yang dalam, sehingga batinnya menjadi seimbang, terutama pada saat dia mencapai pengetahuan vipassana yang paling tinggi, yaitu Sangkharupekha Jnana, yaitu pengetahuan di mana suatu pencapaian di mana dia batinnya sudah seimbang dalam mengamati berbagai sangkara. Jadi faktor pada saat itu pengetahuan sangkharupekha ini sangat kuat. Altogether, when practicing vipassana, there are seven types of enlightenment factors. Venerable Mahamoggallana as well as Venerable Kaspa, while reflecting their experience, they saw that they had already practiced these seven types of enlightenment factors when practicing vipassana. Jadi, melalui latihan vipassana muncul ketujuh faktor ini. Pada saat itu, Yang Mulia Mahamoggallana dan Yang Mulia Mahakassapa melakukan perenungan terhadap ketujuh faktor ini. Mereka menemukan bahwa mereka sesungguhnya sudah mengalami ketujuh faktor ini. Mereka sudah memiliki ketujuh faktor ini karena mereka sudah mempraktekkan latihan vipassana dan sudah memiliki ketujuh faktor tersebut. Do you want to possess such type of seven vipassana enlightenment factors? If you want to possess such type of seven vipassana enlightenment factors, please emulate the example of Venerable Mahamoggallana as well as Venerable Mahakassapa. Apakah kalian ingin memiliki 7 faktor pencerahan ini? Apabila kalian ingin memiliki ketujuh faktor pencerahan ini, maka tirulah apa yang dilakukan oleh Mahamoggallana dan Mahakasapa. Penaribe Mahakasapa relinquished 80 requisites of his own properties. 80 means 800 million gold and silver. Can you relinquish? How many millions have you? Mahakasapa, dia mampu meninggalkan atau melepaskan 80 koti harta bendanya, 80 koti emas dan perak yang dimilikinya. Apa kalian tahu seberapa besar 80 koti itu? 80 koti itu sama dengan 800 juta million. 800 juta emas dan perak. Kalian memiliki seberapa banyak harta benda? If you want to end in such type of vipassana knowledge, you must relinquish. How many dollars have you? Apabila kalian ingin mencapai vipassana nyana demikian, kalian harus meninggalkan, melepaskan semua harta milik kalian. Berapa dolar kalian harus lepaskan? Not only that, he discussed with his wife Bada. Then Bada also agreed to relinquish all properties. Then they also agreed to ordain as a bhikkhu and bhikkhuni. Because of this reason, referring to the Buddha, they relinquish all properties and they ordain as a bhikkhu and bhikkhuni together. However, on the way, they saw one junction, pok, one junction. On that junction, Venerable Kasava asked to his wife, Pada, now we arrived at one junction. You are female, I am male. Both together, ordained together, it is true. But if we stay two together always, it is not suitable. So we must depart on this junction. Which part do you like? Then Pada says, we are female. I will take left side. You are male, please take right side. They depart to each other. Can you relinquish your Pada? bukan hanya itu, beliau Mahakasapa juga berbincang-bincang dengan istrinya. Akhirnya istrinya pun meninggalkan semua harta bendanya, dan istrinya juga setuju untuk ditabiskan menjadi seorang bhikkhuni di bawah binaan Sambuddha. Jadi keduanya sepakat, sepasang suami istri Mahakasapa, untuk menjadi bhikkhu dan bhikkhuni di bawah Sambuddha. Dan dalam perjalanan mereka untuk menjadi bhikkhu atau bhikkhuni, mereka di tengah jalan menemui sebuah persimpangan jalan, dan pada saat itu Mahakasapa berhenti dan berkata kepada istrinya, kita adalah lelaki dan pria dan wanita, tidak bagus kalau kita tinggal bersama sebagai seorang petapa. Oleh karena itu kita seyogianya berpisah. Nah, Anda mau pilih jalan yang mana? Nah, Istrinya mengatakan, karena saya adalah seorang wanita, sehingga saya memilih jalan yang kiri. Lantas, Maha Kassapa mengatakan, ya, Anda memilih jalan kiri, berarti saya ambil jalan kanan. Nah, apakah kalian bisa melakukan hal serupa? Both of them have agreement to divide each other. While dividing to each other, they have no unhappy feeling. Because of the purity of their bhajo, this earth shaking and trembling. Is it good? If you debut your bhada, maybe art also may shake in the same way. jadi mereka setuju untuk berpisah. Tetapi walaupun berpisah demikian, dalam batin mereka itu tidak muncul kesedihan. Karena sila mereka yang begitu kebajikan mereka yang begitu murni, sehingga pada saat itu terjadi gempa bumi. Apakah itu baik? Dan apakah pada saat kalian berpisah dengan istri kalian juga terjadi gempa bumi? When they meet with Buddha, they practice samatha and vipassana diligently. They possess seven types of bhujangas, enlightenment, paddhas. Because of this reason, one day they begin arahats. When they begin arahats, they are also Subramandhi, seven enlightenment paddhas. Di bawah bimbingan Sambuddha, mereka berlatih samadhi vipassana dengan rajin dan tekun, akhirnya juga memiliki 7 faktor pencerahan dan mencapai kesucian. Pencapaian kesucian menjadi arahat mereka itu dengan pencapaian arahat demikian, berarti mereka juga memiliki 7 faktor pencerahan yang bersifat lokutara, yang bersifat mengatasi di atas duniawi, keduniawian. When they begin arahat, they are also Subramandhi, seven enlightenment paddhas. I will calculate these 7 one by one. Number 1 is Sati Sambhujanga, the enlightenment factor of mindfulness. That mindfulness enlightenment factor, always mindfulness of enlightenment factor remembers the Nibbana object. Jadi pada saat mereka mencapai arahat, mereka juga memiliki 7 faktor pencerahan yang bersifat lokutara atau di atas duniawi. Saya akan menjelaskan ketujuh faktor pencerahan tersebut. Yang pertama adalah Sati Sambhujanga. Jadi mereka selalu menegakkan sati atau selalu memiliki sati terhadap Nibbana. Number 2 is Dhamma Vichaya Sambhujanga, the enlightenment factor of investigation. That enlightenment factor penetrates Nibbana object. Yang kedua adalah faktor pencerahan Dhamma Vichaya. Jadi dalam hal ini mereka senantiasa melakukan penembusan terhadap Nibbana. Number 3 is Variya Sambhujanga, the enlightenment factor of effort. That enlightenment factor try hard to realize Nibbana object. Yang ketiga adalah faktor pencerahan wirya atau semangat atau usaha, yaitu berusaha keras untuk mewujudkan Nibbana. Number four is Piti Sambhojanga, the enlightenment factor of joy. That enlightenment factor, when realized Nibbana, appears in them. One type of enjoyment, rapturous enjoyment. Yang keempat adalah faktor pencerahan piti, yaitu apabila seseorang sudah mewujudkan nibbana, maka dalam diri mereka akan muncul juga kegiuran dalam diri mereka. When they realize nibbana, enjoyment appear in them. Because of this enjoyment, number five, Pasati Sambhojanga, the tranquility of the enlightenment factor of tranquility also arises. That enlightenment factor, taking Nibbana as object, appears in them. Tranquility is at the time their mind is very peaceful, taking Nibbana as object. Jadi karena memiliki faktor pencerahan piti atau kegiuran, sehingga mereka sangat merasa nikmat, dan kenikmatan ini, rasa nikmat ini memunculkan faktor pencerahan pasadi, yaitu ketenangan atau keheningan. Pada saat itu mereka mengambil nibbana sebagai objek. Bagi mereka yang mencapai tahap ini, batin mereka sangat damai. Number six is Samadhi Sambhojanga, the enlightenment factor of concentration. That enlightenment factor concentrates on the Nibbana object. Yang faktor berikut adalah Samadhi Sambhojanga, yaitu faktor pencerahan konsentrasi. Dan waktu itu Nibbana menjadi objek konsentrasi. Jadi mereka seseorang memusatkan batinnya pada Nibbana, konsentrasi pada Nibbana. Number seven is Upekkha Sambhojanga, the enlightenment factor of equanimity. This is evenness enlightenment factor. When they realize Nibbana, they have such type of equanimity, ever evenness of mind. Yang ketujuh adalah Upekkha Sambhojanga, yaitu faktor pencerahan Upekkha atau keseimbangan batin. Bagi mereka yang sudah mewujudkan Nibbana, bagi mereka yang sudah mencapai Nibbana, maka mereka akan memiliki keseimbangan batin demikian. When reflecting these seven pujangas, Penarebha Mahamoggallana and Penarebha Mahakasapa already saw that they had already practiced these seven types of supramundane enlightenment factors. At that time, joyful feelings appear. Because of this joyful mind, superior mindful materialities arise, spreading throughout their body. Among these superior mindful materialities, there are three types of elements called tangible objects. They are earth element, fire element, and wind element. they impinge on the body transparency throughout their body. At that day, joyful, happy feelings appear in them. Because of this joyful happiness, their illness disappear. Very good, very good. Disappear? Very disappear. Disappear. Oh. The illness disappear. Illness. Yeah. Jadi pada saat kedua beliau ini, Maha Moggallana dan Maha Kassapa, merenungkan ketujuh faktor pencerahan, mereka menyadari bahwa sesungguhnya mereka sudah mempraktekkan ketujuh faktor ini dan sudah memiliki ketujuh faktor pencerahan yang bersifat lokutara ini. Lantas dalam diri mereka muncul rasa nikmat, rasa gembira, dan rasa gembira, batin yang gembira ini menimbulkan suatu fenomena materi yang luhur, yang superior, dan itu menyebar ke seluruh badan mereka. Pada saat itu muncul tiga unsur, yaitu unsur tanah, api, dan angin, dan itu menyebar ke seluruh badan mereka, dan muncullah perasaan bahagia, dan lantas sakit mereka pun menjadi lenyap. This is the method how they used their mundane and supramundane jhanas to cure their illness. If you want to cure your own illness, you should emulate their example. You should try to possess mundane jhanas as well as supramundane jhanas. At that time, you may be able to cure your illness. Jadi, dengan cara demikianlah mereka menggunakan pencapaian duniawi dan pencapaian lokutara mereka untuk menyembuhkan penyakit mereka. Dan apabila kalian ingin meniru, kalian ingin menyembuhkan penyakit kalian, maka tirulah apa yang seperti kedua beliau ini lakukan, yaitu berusahalah untuk memiliki pencapaian jhana dalam hal duniawi maupun pencapaian jhana di atas duniawi atau baik lokiya jhana maupun lokutara jhana. Maka apabila kalian sudah memiliki kedua jenis jhana tersebut, maka kalian akan mampu menyembuhkan penyakit kalian sendiri. There is also one story about Ayurvedana Kumara, but there is not enough time, no very long. So I will relate this story next time. How they used to cure others' illness. So next time I will relate. Any question you can ask about this Dhamma talk? Ayurvedana Kumbara. Sebetulnya ada satu kisah lagi tentang Ayurvedana Kumbara. Wodanga. Ya, ada satu kisah di mana seseorang bisa menyembuhkan penyakit yang lainnya, dan karena kisah ini cukup panjang dan waktu kita sudah tidak cukup lagi, Sehingga saya akan menceritakan kisah ini pada kesempatan yang berikut. Apakah kalian mempunyai pertanyaan yang berhubungan dengan Dhammadesana yang baru diberikan barusan? Wejangan yang baru diberikan terhadap jawaban-jawaban yang baru diberikan? No question? Tidak ada pertanyaan? If there is no question, you should do sharing merit. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita melakukan pelimpahan jasa. If we take the object, the dead person as the object, why we cannot attain metta jhana? We must take a person who is still alive. Because he is not already. It is. So because of this reason, taking this person as metta-jhana meditation object, you cannot attain jhana, because this object must be present. Present means still alive. But when that body is not yet still alive, he may become deva or brahma or human being. For example, if he became human being, he is still inside mother's womb. For example, taking this children, if you send metta, this is meaningful because he is still there. But you do not know where that person was born. So how you can choose? How can you get meditate? There must be fixed meditation object. Jadi, karena orangnya sudah meninggal, orangnya sudah tidak ada lagi, sehingga kita tidak bisa menjadikannya sebagai objek. Dan dalam hal meditasi metta ini, kita harus memiliki suatu objek yang konkret. Jadi kalau kita mau misalnya mengambil objek orang yang sudah meninggal sebagai objek. Nah, kalau orangnya sudah terlahir di alam dewa, orangnya sudah terlahir di alam manusia lainnya, dan karena kita tidak tahu orangnya berada di mana, sehingga kita tidak bisa menjadikannya sebagai suatu objek yang betul-betul yang nyata gitu. Jadi yang penting adalah objek yang nyata, objek yang konkret. Sharing merit. Idame punya. Idame punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahanghodu. Wahanghodu. Idame punya. Idame punya. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacayo. Pacayo. Hodu. Hodu. Idame punya. Idame punya. Sabasadana. Sabasadana. Pajema. Pajema. Desabe. Desabe. Mesama. Mesama. Punyabhaga. Punyabhaga. Labandu. Labandu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.